Oleh itu seorang Yahudi pernah berkata kepada Salman Al-Farisi. Seorang Yahudi pernah berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Orang Yahudi ini berkata kepada Salman Al-Farisi, Nabi kamu Muhammad telah ajarkan semuanya kepada kamu. Semua, segala sesuatu telah diajarkan kepada kamu. Kata Salman Al-Farisi, ajal, betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami, nahana an nastaqbila qibla bi ghaithin aw dhulin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami Muhammad telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika kami membuang hajat atau membelakangi kiblat. Ini persoalan ibadah atau bukan persoalan ibadah? Bukan persoalan ibadah, persoalan adat saja. Buang air. Buang air. Kita tak boleh kata apa. Saya buang air, suka-suka hati aku kan? Tak boleh. Agama telah jelaskan. Rasulullah SAW telah sebut. Jangan menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat. Rasulullah kata cakap macam itu. Jangan. Nahana an nastaqbila al-qibla wa nastadbiraha. Wa an nastanji bil yamin. Dan Nabi SAW melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Tangan kanan. Kita tak boleh kata tangan kanan lagi kuat. Kita tak boleh kata tangan kanan lagi kita terbiasa dengan tangan kanan kan. Buat segala sesuatu kerja jadi ringan. Kita tak boleh cakap macam itu dengan logik. Nabi SAW telah larang kita. Kita tak boleh kata ini bukan persoalan ibadah. Ini persoalan kita suka. Terpulang saya nak pakai tangan kanan saya dengan kiri saya. Tak. Dan seterusnya. Sehingga tak mengherankan jika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, tarakkan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW meninggalkan kami. Rasulullah SAW meninggal. Wa ma ta'ir yatiru bi janahi illa 'indana min ilmun. Dan tak satu pun burung yang terbang di udara kecuali kami ada ilmu tentang dia. Maknanya perkataan ini disebutkan ala sabil al-fakh. Berbangga mereka terhadap apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Bahawa seolah nak mereka kata kepada dunia bahawa Rasulullah SAW terajarkan kepada kami segala sesuatu. Kita jangan kata kuku-kuku saya, terpulang saya, saya nak panjangkan ke, saya nak buat macam mana, saya nak runcingkan ke, saya nak pulih macam mana. Terpulang, ini kuku saya. Tak boleh. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah mengatakan waqatalana, sahabat Nabi SAW berkata waqatalana Rasulullah SAW, telah kami ditentukan masa oleh Rasulullah SAW, dihadkan masa untuk memanjangkan kuku itu jangan lebih daripada 40 hari. Jangan main-main. Persoalan ibadah. Kita tak boleh kata rambut-rambut aku. Tak. Itu bukan persoalan ibadah tau. Persoalan ada rambut berpakaian dan saya cabar. Saya cabar diri saya sendiri dan anda semua untuk mendapatkan satu perkara. Tak payah sebut perkara agama. Perkara dunia. Kecil atau besar yang tidak diaturkan di dalam Islam. Cuba cari. Rambut kita. Cara memotong rambut ni. Pun diatur oleh Rasulullah SAW. Jangan sikit-sikit di sini. Tinggal kat sini. Tak. Hada wa qada. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Sama ada ambil semua bahagiannya atau tinggalkan semua. Atau cukur semua, habis. Jangan ambil sini-sini sikit, tinggal sini sikit. Rasulullah dah cakap. Kita tak boleh kata ini rambut aku. Tak boleh. Satu cara berpakaian pun. Cara kita memilih baju. Warna baju pun diatur oleh Rasulullah. Tapi pengaturan yang diturunkan, disebut oleh Rasulullah, adalah yang bersifat wajib, ada yang bersifat mustahab, disukai. Rasulullah ceritakan, pakailah pakaianmu yang putih sebab dia adalah pakaian yang bagus. Sehingga itulah kapankan orang batimu dengan kain yang berwarna putih. Maknanya mustahab, bagus, disukai oleh Rasulullah. Bukan maknanya warna lain itu diharamkan. Dan ada hadis-hadis yang menyebutkan jangan pakai-pakai warna merah-merah betul-betul. Tak ada campuran. Bukan merah yang macam tu. Merah. Bukan. Jadi berpakaian saya sendiri tak dapat nak secari-cari, tak jumpa satu persoalan permasalahan duniawi yang tidak diatur oleh Rasulullah SAW. Daripada bangun tidur sehingga tidur balik, diatur. Masuk tandas, keluar tandas, mandi, apa lagi, bersama dengan istri, masuk pasar, berjual beli. Semua perkara disebut di dalam agama kita dan diaturkan. Agama apa ini? Islam. Yang begitu sempurna. Dan bila dia sempurna ini? Semenjak Rasulullah SAW lagi. Tak ada persoalan baru. Okey, muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari penjelasan ringkas ini menunjukkan dah kita boleh ambil kesimpulan bahawa sumber rujukan yang asas di dalam Islam adalah dua, yaitu Al-Quran, Al-Karim dan Sunnah An-Nabawi. Sunnah An-Nabawi dan Sunnah Nabi SAW.